Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah daula sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah telah kita selesaikan al-maf'ul bihi. Sekarang kita masuk maf'ul yang kedua. Qala. Nah. Ada suaranya ya? Pakai besar. Oh, baik. Saya enggak keliru kitabnya. Sampai mana? 257. Yang sani. Sani. Baik. Al-Thani dari fungsi-fungsi maf'ul mutlak ma yubayyinu naw'a amilihi bi an dalla ala hay'ati suduril fi'li, apa yang menjelaskan jenis amilnya, yaitu menunjukkan atas keadaan hay'ah bersumbernya sebuah perbuatan. Nah, menunjukkan hay'ah ini keadaan ataupun jenis daripada sumbernya perbuatan itu. Bagaimana perbuatan itu? Adapun caranya, wa dzalika imma bi idhafatin. Yang pertama, dengan diidhafahkan. Masdar diidhafahkan. Nahu contohnya darabtu Zaidan darbal amiri. Aku telah memukul Zaid seperti pukulan seorang pemimpin. Syahidnya mana ya, Khana? Abu Sofia, darbal amiri. Darbal di sini sebagai apa? Maf'ul mutlak. Zaidan maf'ul bi. Nah, darbal amir ini maf'ul mutlak yang menjelaskan apa? Keadaan jenis amilnya. Qala wa kal ayah. Ayat yang mana yang maksud ya akhana Aba Luqman? Itu untuk menjelaskan apa? Menjelaskan amilnya. Wa kallama Allah Musa takliman, ini enggak ada idhofahnya. Ini yang pertama. Akhda azizin, masdarnya diidhofahkan. Nah. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu cara mendatangkan maf'ul mutlak yang berfungsi untuk menjelaskan jenis amilnya, au bi sifatin, atau dengan diberi sifat. Contohnya, jalastu julusan hasanan. Aku telah duduk dengan duduk yang bagus. Syaitnya mana ya, Fana? Julusan. Maf'ul mutlak, hasanan. Na'at. Nah, sehingga berfungsi untuk menjelaskan jenis amilnya. Wa qawlu ta'ala wa tuhibbunal ma'la hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Syahidnya jamman. Syahidnya hubban. Hubban maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis amilnya. Nau amili. Nah, menjelaskan jenis amilnya. Dari mana taunya? Disifati. Diberi sifat. Nah, yang ketiga, ini faedah yang mungkin jarang kita dapatkan. Seringnya kalau pembahasan nahwu yang sudah kita pelajari kan apa? Untuk nau itu hanya idhofah dan diberi sifat. Ini yang ma'ruf. Yang ketiga, au bi al ahdiyati. atau dengan alif lam yang menunjukkan sesuatu yang sudah ma'hud, yang sudah diketahui bersama. Nah, alif lamnya alif lam lil ahdi. Nahwu darabtu darba. Aku telah memukul dengan pukulan itu, sebuah pukulan yang ma'ruf, yang diketahui. Nah, jadi kesimpulannya, membuat maful mutlak yang berfungsi untuk mubayyin naw amilih ada berapa ya khana yang disebutkan di sini Abu Luqman? Satu, idofahkan. Dua, tiga, alif lam al-ahdiyah. Nah, ay al-ma'hud, ini pukulan yang ma'hud, yang diketahui. Aw ghairi dhalika mimma yubayyinu hay'ata suduril fi'li, atau yang selain itu dari apa-apa yang menjelaskan keadaan bersumbernya suatu perbuatan. Baik, fungsi yang ketiga wa tsalisu. Qura'a Abdullah. Nih. Abdurrahman. Iqra. Bi'an marati suduril fi'li. Nahu darabtu zaidan darbatan au darbataini au darbatin wa kal ayat. Nah, yang ketiga adalah apa yang menjelaskan bilangan amilnya, yaitu menunjukkan berapa kali terjadinya perbuatan itu. Caranya bagaimana ini? Tambahkan masdar. Nda ya Abu Usman. Caranya, kalau yang kedua tadi kan caranya dengan tiga tadi di antaranya. Nah, kalau untuk membuat maful mutlak yang berfungsi untuk menjelaskan bilangan amilnya, ada bagaimana caranya? Kenapa? Wazan apa? Fa'ilatan. Fa'latan. Nah, dengan wazan fa'latan. Saya telah makan satu kali makan. Nah, akal tu aklatan. Saya telah membaca satu kali baca. Qara' tu qira'atan wahidatan. Ya, kalau sudah ada tak marbutohnya di masdarnya, maka ditambahkan bilangan. Bukan korok tu koratan, korok tu kiroatan, wahidatan. Dorob tu dorbatan. Atau dengan bilangan yang tamyiznya berupa masdar. Jadi cara yang pertama dengan wazan fa'latan, kalau masdarnya sudah ada tak marbutoh, maka dengan ditambahkan bilangan. Taib. Atau yang kedua dengan bilangan yang naam tamyiznya berupa masdar. Contohnya, darabtu zaidan darbatan. Apa artinya ya khana Abu Usman? Sekali pukulan. Nah, dengan satu kali pukulan. Kalau dorban, dorob tu zaidan dorban. Kalau dorban sadidan, tiga kali pukulan. Karena saking kerasnya tiga kali. Nah, kalau dorbatan, satu kali pukulan. Kalau dorban itu fungsi yang pertama, menguatkan amilnya. Saya telah mukul dengan sebenarnya pukulan. Nah, kalau dorban syadidan itu jenis yang kedua, mukulan yang keras, dorbal amir. Nah, yang ketiga dorbatan, nah untuk tilangannya. Atau dimusanakan di sini dorbatain, telah mukul dengan dua pukulan atau dorobat beberapa pukulan. Wakal ayah dan seperti ayat yang mana yang maksudnya kenapa saya? Paduk kata, dakatan wahidatan. Apa ini? Dhamir alif kembali kemana? Yang dibenturkan satu kali benturan itu apa? Wa humilatil ardu wal jibalu. Humi dan gunung-gunung. Dukkata dakatan. Dakatan ini juga wazan fa'latan. Karena hurufnya sama. Kaf. Yang pertama dakatan. Maka diidghamkan. Wa qaulika. Baik. Wakal ayat, baik. Difahami ya, ikhwan? Misalkan kalau tiga pukulan, berarti apa? Dorobtu Zaidan salasa dorobatin. Arba'a dorobatin. Bilangannya di nasab. Ya, lima pukulan, khamsa dorobat, dan seterusnya. Qala wa naul awwal. Ini Abu Nabila yang baca kayaknya. Ikra ya Bani. Kalau yasni itu memuji. La yusanna. La yusanna. Wala yujma'u. Bittifak. Watalis. Su. Su. Aksuhu. Wa ammasani. Sani. Wa ammasani. Wafihi. Khilafun. Khilafun. Khilafun. Di depan. Fafihi khilafun. Fafihi khilafun. Fasuhihu annahu yusanna wa yujma'u nahu sirtu sayyari Zaidin Hasani Al-Hasani Al-Hasani wal-Qabi wa qawluhu ta'ala katadunnuna billahi billahi kok jadi khi ha billahi dununa watadununa billahi dununa watadununa billahi dununa. Eh, jenis yang pertama ya, ini maksud naul awal apa ya khana apa nabila yang nah. La yusanna wa la yujma, tidak dimusanakan dan tidak dijamakkan dengan kesepakatan. Ya, untuk jenis yang pertama yang menguatkan amilnya tidak dimusanakan dan tidak dijamakkan masdarnya. Wasalisu aksuhu. Adapun jenis yang ketiga, jenis yang ketiga apa ya Bana Numer? Adat amilnya. Kebalikannya berarti apa? Yang dimaksud kebalikannya berarti apa? Apa? Yang pertama, jenis yang pertama tidak dimusanakan dan tidak dijamakan dengan kesepakatan. Jenis yang ketiga kebalikannya. Berarti? Kebalikannya berarti apa? Aksul awal. Benar, berarti apa? Bisa dijamakkan dan bisa dimusanakan. Wa amma tsani. Adapun yang kedua, yang maksud kedua apa ya, Khona? Nah, fihi fa fihi khilafun, ada perbedaan pendapat. Yang benar bahwasanya untuk jenis yang kedua ini bisa dimusanakan dan bisa dijamakkan. Contohnya sirtu sayrai Zaidin. Diberi apa ini? Diidhafahkan. Aku telah menempuh dua jalan si Zaid. Baik jalan yang bagus dan juga jalan yang jelek. Sayrai Zaidin musanna. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa tadunnuna billahi dununa. Mana syahidnya? Masdarnya mana? Dan kalian menyangka terhadap Allah dengan prasangka-prasangka. Dununa. Ya. Ini untuk jenis yang keberapa? Ya, kena. Pak Azim. Mu'akid amilnya, mubayin linau amil, atau mubayin li adad. Now, dengan cara apa ini? Ada tiga cara tadi yang disebutkan. Dengan cara apa ini untuk yang tadun ayat ini? Diberi sifat? Benar enggak? Tidak. Diidhofahkan? Tidak. Berarti yang terakhir apa? Alif lam? Al-Ahdiyah. Wa qawluhu wa kallama, ini syahid untuk yang pertama tadi, syairai dimusanakan, tadunnuna billahi dununa, itu dijamakkan. Wa qawlu wa kallama Allah Musa takliman, hadza misalun lil maf'ul mutlaq al mu'akkad li masdari amilihi wa huwa taklimu wa anna dhalika hasala haqiqatan. Nah, wa kallama Allah Musa takliman, ini contoh untuk maf'ul mutlak menguatkan masdar amilnya yaitu taklim, dan bahwasanya perbuatan berbicara dari Allah itu benar-benar terjadi secara hakiki. Qala Yasin al-Faqihi qalu mu'akkidatun mu'akkidun li amilihi ay muqarrirun li ma'nahu, mu'akkid li amilnya maknanya menetapkan maknanya. Apa faedahnya? Wa faidatuhu daf'u sahwi aw at-tajawuzi wa 'alaihi humila qawlu ta'ala wa kallama Allahu Musa takliman ay kallamahu bi dhatihi la bi turjumanin bi an amarahu bit taklimi li Musa fa huwa min qabili ta'kid al-lafzi ila akhiri intaha. Berkata Yasin atas Faqihi, menguatkan amilnya, ini menetapkan maknanya. Faedahnya adalah untuk menghilangkan kelupaan dan kelalaian. Terlewat. Ya, faedahnya taukid li mu'akid li amil untuk menolak apa? Kelupaan atau kelalaian. Dan atas hal ini dibawalah firman Allah Ta'ala, wa kallama Allah Musa takliman, yakni kallamahu bidzatihi, Allah mengajak bicara Musa dengan zatnya tidak melalui penterjemah. Dengan Allah memerintahkannya dengan berbicara kepada Musa, maka hal ini dari sisi ta'kid lafzi. Naam, penguatan secara lafaz ila akhirih intaha. Wallahu a'lam bissawab. Ini tiga macam pembagian apa? Maf'ul mutlaq. Yang pertama apa tadi ya Khana? Abdillah. Caranya bagaimana? Pak Sofia. Yang pertama caranya bagaimana? Tidak di. Mana ya Pak Lukman? Ghalib. Didatangkan masdarnya setelah fiilnya. Yang pertama kok di tofah kan. Yang kedua, apa ya Khan Abdillah? Nau amil. Caranya? Dua. Tiga. Alif lam Allah dia. Yang ketiga caranya atau kalau bilangan dengan diberi masdar diberi tamyiz berupa masdar. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadza barakallahu.